Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fil witri bi raka'atin. Ay hadha babu ma ja'a fil witri bi raka'atin. Bab yang telah datang ia bab pada menyatakan witir dengan serakaat. Masih lagi kita menyambung tentang witir. Babu ma ja'a fil witri bi salasin. Ay hadha babu ma ja'a fil witri bi salasin. Bab yang telah datang ia pada menyatakan witir dengan tiga rakaat. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah datang hadis menunjukkan Nabi ada mengerjakan witir itu dengan tiga rakaat. Maka hadisnya telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi demikian ini. An Ali yang qal, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yutiru bi salasin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Katanya Sayyidina Ali, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang witir ia Nabi dengan tiga rakaat. Yaqra'u fihinna bitis'i suwarin minal mufassal. Membaca ia pada sekalian rakaat itu dengan 9 surah daripada mufassal. Yaqra'u fi kulli rakaatin bisalasi suwarin. Membaca ia pada sekalian rakaat dengan 3 surah itu. Akhiruhunna kul huwallahu ahad. Bermula akhir sekaliannya ialah kul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Imran bin Husain dan Aisyah dan Ibnu Abbas dan Abi Ayyub dan Abdul Rahman bin Abazi daripada Ubay bin Ka'ab. Masalah witir dengan 3 rakaat dan hukum. Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah berjalan satu kaum daripada ahli ilmi, yaitu ulama sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu kepada hadis dalam masalah ini, dan melihat mereka itu sahabat bahawa witir seorang dengan 3 rakaat. Kata Sufyan, jika engkau kehendak witir dengan 5 rakaat, dan jika engkau kehendak witir dengan 3 rakaat, witirlah engkau dengan 3 rakaat, dan jika hendak witir serakaat, maka witirlah dengan serakaat. Kata Sufyan, dan yang aku sukakan bahawasanya aku witirkan dengan 3 rakaat. Dan ialah juga perkataan Ibnu Mubarak dan Ahlul Kufah. Kemudian babu maja'a fil witri bi raka'atin. Bab yang telah datang ia pada menyatakan witir dengan serakaat. Ya saudaraku, pada hadis yang akan datang ini menunjukkan semayang witir Nabi dengan 1 rakaat. Maka hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa begini. Ani bin Umar qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili masna masna. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ia daripada malam bagi qiyamul lail, baginya 2-2. Wa yutiru bi raka'ah, dan sembahyang witir ia dengan serakaat. Maka kemudian daripada habis witir Nabi, menanti ia Nabi akan bang subuh. Maka bila sudah bang Bilal akan bang subuh, ia pun bangun dan segera sembahyang sunat 2 rakaat dulu daripada subuh itu. Kata Ibnu Umar, wa kana yusalli raka'atain wal adhanu fi udhunihi. Adalah ia semayang akan 2 rakaat subuh itu padahal qamat di telinganya, yakni seolah-olah qamat sudah dengarnya. Kinayah daripada lekas sudah semayangnya dengan sebab ringan semayang padahal ia semayang sunat itu lepas bang. Kata Abu Isa, dan pada riwayat ini ada juga riwayat daripada Siti Aisyah dan Jabir dan Al-Fadlu bin Abbas dan Abi Ayyub dan Ibnu Abbas. Dan katanya lagi, bermula hadis Ibnu Imran ini hasan lagi sahih. Dan mengeluarkan juga hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih bagi keduanya. Masalah witir dengan serakaat, apa hukumnya? Kata Abu Isa, dan bermula amal atas hadis dalam masalah ini di sisi setengah daripada ahli ilmi, daripada sahabat Nabi SAW dan tabi'in memikir mereka itu akan mencerai oleh seorang antara 2 rakaat. Dan yang ketiga diwitirkan dengan serakaat. Dengan dialah berkata Malik dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. 2 bab yang pendek dan ringkas. Tidak perlu dia disarah ataupun ditafsirkan lagi dengan kerana jelas dan mudah kita faham. Bab yang pertama dia kata semayang witir 3 rakaat. Bab yang kedua tadi, yang terakhir, semayang witir 1 rakaat. Jadi natijahnya daripada bab ini, bahawasanya semayang witir ini dia boleh dengan 11 rakaat, 9 rakaat, 7, 5, 3 dan 1. Sekurang-kurang afdal kata ulama 3 rakaat. Sekurang-kurang afdal. Sekurang-kurang witir 1 rakaat. Maknanya kalau kita malas nak buat 3 rakaat ataupun tak larat nak buat 3 rakaat, buat 1 rakaat. Juga dapat pahala. Bukan kata tak dapat pahala, boleh pahala sunat. Tak makruh pun 1 rakaat. Boleh buat. 1 rakaat lebih baik daripada 0 rakaat. Tak semayang teruk. Neh. Tapi kalau kita nak kesempurnaan, maka 3 lah sekurang-kurang sempurna. Neh. Dan lebih daripada itu, lebih lagi fadilatnya. Kalau kita nak buat 3, maka pendapat yang paling kuat, yang paling comelnya, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Tetapi kalau kita buat macam semayang maghrib, 3 rakaat dengan 1 salam, ada tayat awal, hukumnya sah, boleh pahala sunat witir. Dah? Ha, tak ada masalah. Kemudian babu ma yukra'u fil witri. Bab yang barang yang dibaca pada semayang witir. Jadi selesailah masalah kita faham witir ni 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Dah? Surah apakah yang dibaca di dalam soal rakaat-rakaat witir? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah datang hadis menunjuk bacaan dalam semayang, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian katanya, Ani bin Abbas qaal, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bi sabbihi isma rabbikal a'la wa kul ya ayyuhal kafirun wa kul huwallahu ahad fi rak'atin rak'atin. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an huma, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ia pada semayang witir dengan sabbihi isma rabbikal a'la dan kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad pada serakaat serakaat. Kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Aisyah dan Abdul Rahman bin Abazi daripada Ubay bin Ka'ab. Masalah witir dan bacaan dalam semayang. Tadi hadis Nabi SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Sekarang apa kata ulama pula tentang bacaannya? Kata Imam Tirmizi, bermula yang telah memilih akan dia oleh kebanyakan ahli ilmi, yakni ulama-ulama di kalangan sahabat Nabi SAW dan mereka yang kemudian daripada mereka itu sahabat, bahawa membaca ia orang yang semayang witir dengan sabbihi isma rabbikal a'la dan kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad, membaca ia pada tiap-tiap rakaat daripada demikian itu dengan satu surah. Inilah yang diijmakkan oleh ulama, iaitu rakaat pertama lepas daripada surah Fatihah baca surah Al-A'la sabbihi isma rabbikal a'la, kemudian naik rakaat yang kedua baca Fatihah dan lepas Fatihah baca kul ya ayyuhal kafirun, kemudian beri salam. Tak. Kemudian semayang satu rakaat lagi yang ketiga lepas Fatihah baca kul huwallahu ahad. Neh. Ha, boleh kita amal lagu tu. Tak ada masalah. Kerana ada hadisnya sebagaimana yang telah kita dengar tadi. Dan dikeluarkan pula oleh Imam At-Tirmizi daripada Abdul Aziz bin Juraij. Qala sa'alna Aisyata bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya kami tanya akan Siti Aisyah. Kami tanya isteri Nabi, dengan apakah suatu yang dibaca dalam semayang witir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat kana yaqra'u fil ula bi sabbihi isma rabbikal a'la. Kata Aisyah, adalah ia Nabi suami aku baca pada rakaat pertama dengan sabbihi isma rabbikal a'la. Wa fi saniyati bi kul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua dengan kul ya ayyuhal kafirun. Wa fi salisah bi kul huwallahu ahad, dan pada rakaat yang ketiga dengan kul huwallahu ahad. Kata Imam Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Jadi jelas kita boleh baca 3 surah ini yang paling afdal di dalam surah bacaan-bacaan solat witir. Bacaan surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW, kalau kita baca pahala yang paling banyak. Tapi kalau Rasulullah tak baca surah tu, kita baca surah lain dapat pahala juga. tetapi tidaklah menyamai sebagaimana amalan sunnah. Eh? Dan tidak semestinya bila Nabi baca Sabbihisma rabbikal a'la, kita pergi baca surah Wadduha, tak sah semayang kita, dah tak masalah. Kerana ulama-ulama telah menjelaskan bahawasanya apa yang dibaca oleh Nabi itu adalah sunnah. Dan apa yang kita baca tetapi Nabi tidak baca adalah sunat. Sunat ni benda yang dapat pahala kalau kita buat. Tetapi sunat saja tidaklah menyamai pahala atau ganjaran sunnah. Kerana sunnah itu bukan saja baik tapi juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hidup. Sunat ni Nabi tak pernah buat kalau bukan sunnah. Tetapi perkara yang baik tetap mendapat pahala. Daguannya pula ni. Orang duduk baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tak mari muskil ke? Tak, tak ada pun. Ni tak ada habis dah ni. Nak cerita bab kunut dah pula. Neh. Surah Kafur baca tak? Kul a'udzu birabbil falaq. Baca. Masjid Mekah. Tak ada TV. Tak tengok. Tengok joget amoi pun. Tak baca? Tak ada masalah. Dah? Tak ada masalah. Boleh aman. Ada orang dia marah. Dia kata bida'ah. Baca kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas. Tak? Gaduh ni. Ustaz ni gaduh. Dia gaduh-gaduh ni daripada syaitan. Al-ajalatu minas syaitan. Tak? Gaduh tu kadang-kadang daripada syaitan. Yang baca kul a'ukul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, itu riwayat Al-Hakim. Imam Al-Hakim riwayat di dalam kitab dia Mustadrak dengan syarat Bukhari. Nah, mana hadis ni sahih? Bacaannya ialah kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ada lagi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunan beliau bahawa Nabi pernah membaca dengan tiga ini, iaitu muawwizatat dia panggil, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini dipanggil muawwizatat. Jadi kedua-dua ni sunnah belaka. Kalau kita gaduh tak dang nak mengaji hadis banyak lagi, dah kita kata bida'ah selalu dah. Tak, padahal semuanya ada hadis. Dah, dah usah bimbang dah. Dia bida'ah ni tak ada hadis. Neh, tak ada hadis. Dan sebahagian daripada ulama' sahabat berlaku khilaf pada perkara ni. Setengah sahabat-sahabat Nabi baca kul huwallahu ahad sahaja. Sebahagian sahabat yang lain membaca mu'awwizatat. Kul a'udzu bir kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tiga kuri. Jadi, ada telah berlaku khilaf di kalangan sahabat. Nah, khilaf tu bukan maknanya mengatakan hak ni benar ni tak benar. Khilaf tu pada masalah mendengar hadis. Yang tak dengar hadis baca dengan kul a'udzu birabbil falaq kekal dengan kul huwallahu ahad. Yang sampai berita ada juga Nabi baca dua surah ni, dia pun amat tu. Jadi berlaku khilaf ni sebuah amalan saja. Dah? Jadi betul dah tok imam duk baca tu. Tak, betul dah. Dia ada hadis, neh. Kalau tak ada hadis pun kalau kita pergi baca tak ada masalah juga. Bab bacaan surah ni bukan rukun sembahyang. Yang ada hadis ni jangan baca lain daripada Fatihah, menggantikan Fatihah. Tu lain. Nah, sebab Nabi sebut malam yaqra bi Fatihatil kitab. Nampak? La salata lahu. Barang siapa yang tiada membaca akan surah Al-Fatihah, maka tiada jadi sembahyang baginya. Surah lain Nabi baca. Nah, kita dah ingat surah tu, kita baca surah lain tak ada masalah. Apatah lagi kalau surah lain tu ada juga diriwayatkan dalam hadis, tapi kita tak tahu hadis itu. Kita pakai ikut orang kata, tak boleh baca, tak boleh baca. Tak. Jangan ikut gitu. Dah? Kita belajar. Jadi natijahnya, sembahyang witir ni adalah sunat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam. Paling banyak sebelah, kata setengah ulama. Paling sikit saja. Setengah tak ada. Dan dia genap. Dia bukan genap, dia ganjil. Tak boleh buat 2, 4, 6 dan 8. Dia gitu. Tak larat nak buat 5, buat 3. Tak larat. Ada kerja nak jual pula. Tak, umpamanya. Tak larat 3, 1 rakaat. satu rakaat. Kaki boleh buat lepas solat isyak. Lepas solat ba'diyah isyak, buat satu rakaat. Nah, ada apa? Payah. Dia tengok siapa buat solat serakaat ni. Boleh makan nasi kunyit. Nampak? Serakaat je. Tak larat juga. Ambo. Nak masuk daripada pukul 10 sampai pukul 1. Muka macam udang dia makan ni. Bang ni panah kuali. Sanggup. Kalau bak makan. Tok laki pula turun pagi balik gelap. Pitihnya wasal. 8 jam. Nak? Kena panjang dalam jabat. Nak? Sanggup. Ni satu rakaat je. Satu rakaat. Pahalanya cukup so. Tiap-tiap malam. Tak rak-rak satu rakaat. Masuklah cing je. Kalau dah rak juga. Apa benda ni? Serakaat pun dah rak juga. Nak? Isi borang lah pulak. Babu maja'a fil kunuti fil witri wallahu a'lam. Kemudian daripada itu kata pengarang rahimahullahu taala, maka berseru-seru pula suatu suara daripada hadratillahi taala, suara malaikat memanggil daripada pihak Allah, iaitu dengan perintah Allah, mana Musa anak Imran. Tuhan cari Nabi Musa. Nak? Dan Tuhan tak tahu kan, Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan nak memperdengarkan nama. Nak we orang dengar nama. Bila dengar nama, hak terlibat dengan kitab Taurat, hak terlibat dengan kaum Bani Israel, hak terlibat dengan Firaun, akan terkejut belaka. Dah, bukan Tuhan tak tahu. Dah, macam kita lah tanya panggil orang tu nak suruh orang sebelah rumah dengar. Panggil kohor boleh, tapi panggil kuat sikit. Nak suruh orang dengar ramai. Kita tahu dah ada. Buat lelak tanya ada orang tak? Buat gitu. Padahal nampak dah kokang-kokang lah rumah. Tak? Jadi Tuhan tanya, mana Musa? Aina Musa ibnu Imran? Di manakah Nabi Musa anak Imran? Maka Nabi Allah Musa pun datang berjalan tergentar-gentar seperti sehelai daun kayu ditiup angin. Dan kuninglah warna mukanya. Takut. Dan gemetar segala sendi dan tulang Nabi Musa AS. Dengar panggilan Allah. Allahu Rabbi. Nabi Musa ni yang paling gagah di zaman dia. Walaupun dia seorang yang pemalu. Dia segang orang. Segang orang. Nah? Dia pemalu. Kaum Bani Israel tak pernah tengok kulit dia. Menaikkan muka dia je. Nah? Dia malu. Orang. Tapi bekeh. Malu-malu pun. Sekali dia lepang orang mati tu. Nak? Dalam dia khapin wisutik balik awal. Nak? Dalam backhand gini pun, bila dipanggil oleh Allah, gementarlah segala sendi dan tulang Nabi Musa AS. Nah, hebat lah. Hebat. Allah Ta'ala ni yang maha hebat. Maka firman Allah Ta'ala, hai Musa, anak Imran, bahawanya kata Jibra'il telah sudah sampaikan Taurat kepadamu. Sungguhkah atau tiada? Adakah Nabi, apa benda ni, malaikat Jibril sampaikan wahyu kitab Taurat kemu? Ya ke tak? Jibril kata dia turun dah kitab Taurat kepadamu. Maka sembah Nabi Allah Musa bahkan, ya, terima dah. Sungguhnya ya Tuhanku telah sampai akanku oleh Jibril kepada hambamu. Firman Allah Ta'ala, hai Musa, pergilah lalu engkau kepada mimbar dan baca olehmu barang yang aku wahyukan kepadamu. Allah suruh Nabi Musa naik atas mimbar di padang mahsyar. Suruh baca kitab Taurat. Sekarang ni kitab Taurat tak ada dah. Neh. Yang ada sekarang kitab Taurat yang telah dipalsukan oleh puak-puak Yahudi. Dipanggil Old Testament, New Testament, perjanjian lama, perjanjian baru. Banyak dalamnya tambahan-tambahan. Kitab Taurat hak asal ni ada sebut. Hukum-hukum yang asal. Kitab Taurat lah paling banyak hukum halal haram, hudud, kisah, takzir dan sebagainya. Dalam kitab Taurat lah ada sebut bahawasanya yang berzina laki-laki dan perempuan kena sebat 100 rotan. Dan kena rejam sampai mati kalau nikah bini dah. Nah, tapi kitab Taurat sekarang ni, dia ubah ayat rejam tak ada. Dia buang. Neh? Jadi sesat habis. Batu buang satu hukum daripada kitab Allah, walaupun kitab Taurat, jadi kufur. Batu jadi kafir kaum Bani Israel. Pada zaman Nabi pernah disuruh seorang pendeta Yahudi buat mari kitab Taurat. Kerana berlaku kes perzinaan di kalangan kaum Bani Israel, popok Yahudi Madinah. Nabi kata buat mari kitab Taurat. Kalau dalam Quran hukum mati. Nah, ataupun kotang kalau anak dara ni. Tapi dah ni apa benda ni yang zina ni Yahudi. Buat mari kitab Taurat. Maka dibawa datang kitab Taurat. Kemudian Nabi kata, cik baca hukuman orang yang berzina guana kak. Nabi suruh baca. Nabi tak pernah baca kitab Taurat. Nah, tapi Nabi ni Nabi. Dia tahulah. Diberhayukan oleh Allah. Jadi dia pun bacalah. Siapa akak ayat rejang dan rotang tu, dia tutup dengan tangan. Nah, Nabi kata, akak tangan jangan main tutup lakoh-lakoh gitu. Nah, ni kitab Taurat tak boleh lakoh-lakoh gitu. Nah, dia tak mau baca ayat rejang. Ya, nak baca ayat hukuman lain. Hukuman mana? Dia reka kalau berzina, beragak keliling bandar je. Muka coteng dengan arang. Lepas tu beragak keliling bandar. Start daripada rambut, lepas tu surat, siapa dah minjah, kau nak balik. Nah, dah orang pun tak kenal muka, dah coteng hitam muka. Jadi tak malu lah. Lepas tu lepas balik-balik ada. Tadi tak ada hukum rotang, hukum rejang. Bila diangkat tangan, maka nampaklah hukuman 100 rotang kepada hak anak dara teruna dan hukuman rejang sampai mati kalau hak ada bini ada laki dah. Nah. Ha. Jadi sekarang ni kitab Quran. Nah, Quran yang tak boleh nak dipalsukan, disembunyikan, umat Islam masih lagi meninggalkan hukum hudud. Hak ada jelas dalam Quran. Masing-masing kata ni kata tak boleh buat, hak ni kata tak munasabah, hak ni kata tak relevant, hak ni kata zalim, hak ni kata ketinggalan zaman, hak ni kata tidak berpadanan dengan keadaan masyarakat majmuk dan sebagainya. Semua tu adalah anak beranak kroni kaum Yahudi hak zaman Nabi hak tutup juga. Tak, lebih kurang pok-pok tu juga. Dia nak sembunyikan ayat-ayat Allah. Maka Nabi Musa pun pergilah lalu naik kepada mimbar. Kemudian maka dibawa oleh malaikat. Lalu terlalu elok daripada hari yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Lagu, bukan lagu, lalu tu, lagu yang terlalu elok. Maka Nabi Allah Musa pun membaca kitab Taurat dengan terlalu merdu suara ni. Tetkala itu, Nabi Musa baca kitab Taurat, lagu yang belum pernah orang dengar lagu. Bukan lagu muzik itu, irama dia, taranum dia. Nak? Boleh dengar bila-bila. Semua rakyat boleh dengar, semua umat. Nabi Musa baca kitab Taurat. Kita kitab Taurat pun tak ajar dengar. Nabi Musa Nabi Musa pun tak ajar kelih lagi. Tak ajar tengok pun muka dia. Boleh tengok. Boleh dengar suara baca kitab Taurat. Suara seorang Nabi baca kitab yang turun kepada dia sendiri. Oh, hebat. Ni baru sedap suara. Semua umat boleh dengar. Umat Nabi Musa dengar, umat Muhammad dengar kok. Tak? Sama ada Islam hok zaman Nabi Adam, Islam hok akhir zaman. Islam hok Nabi bawa, Islam hok hadari. Boleh dengar belaka kat gitu. Tak? Nabi Musa baca kitab Taurat. Adik Nabi Harun alaihissalam. Maka segala kaumnya diam dah. Dengar Nabi Musa baca kitab Taurat, habis diam. Dan adalah pada rasa segala pendeta Yahudi itu, seolah-olah tiada pernah didengarnya akan Taurat itu. Tak pernah dengar Taurat yang sebegini benar. Tak pernah dengar guna hak Yahudi pegang sekarang Taurat lebong. Hak palsu. Hak tukar, hak pindah dah. Hak Nabi Musa baca ni, hak Allah turun pada dia dulu. Nak? Jadi kita tak dah dengar pun ayat ni. Mudah dengar lah ayat hak karut dah. Tak? Umpamanya. Benda yang telah dipalsukan ribu tahun dah hidup beramal. Benda hak menawak. Benda hak tambahan manusia. Tiba-tiba datang hak original, tak mau terima lah. Lain dia kata. Lain. Kemudian daripada itu, maka berseru-seru suatu suara daripada hadratillah. Di mana Daud? Mana Nabi Daud? Tak? Nabi Daud. Daud bin Ishak. Ayah Nabi Sulaiman. Anak Sulaiman bin Daud. Dia wafat ketika berumur 100 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 950. Tak? Kita 45 out steseng. 45, 46, 48 umur, awak naik tekak 7, awak jatang. Awak tina naik tekak 8. Faham tak? Pergi ulang boleh 3 bulan anak-anak naik lift. Lepas tu tak berulang lah. Sebab apa? Cari kemiang lah pula katik. Umur pendek. Dah? Nabi Daud pun datang serta gementar dengan segala tulangnya. Dan pucatlah warna mukanya. Nabi Daud ni orang comel. Dia rendah-rendah. Tidak tinggi. Tapi tubuhnya gagah. Dia yang membunuh Raja Jalut. Wa qatala Daud da Jalut. Daud ni lah yang membunuh Jalut. Jalut ni raja jahat, raja besar. Neh? Nabi Daud masa tu dak nabi lagi. Neh, dia menjadi panglima perang ah. Neh, orang yang terkenal lah. Dialah yang apa benda ni berkahwin dengan anak Raja Talut. Raja Talut kata siapa boleh bunuh Jalut ni, maka boleh nikah dengan anak dia. Nah, maka yang dapat bunuh Raja Jalut, Daud. Orang hebat lah boleh bunuh Raja Jalut. Raja Jalut ni atas kepala dia topi besi. Nah, topi besi yang besar. Raja hebat lah. Sekali catah 2-30 orang mati. Nabi Daud belah kepala, putus dua kepala. Nah, nikah dengan anak Raja Talut. Ni Daud, zaman muda hebat. Menjadi ahli perang, mujahidin. Hebat gitu pun, bila Tuhan panggil jadi kuning muka. Nak? Takut tak? Takut. Kita orang bang bau. Nampak? Orang bang, pergilah bang kamu, musaiko. Tak ada layang mana lah. Aku baik aku pergi patah tu buruk. Katanya anak. Mak kata baik aku pergi kedai meding. Tak habis pergi bak meding. Orang ngajar tak mau mari dengar. Ngaku Islam. Nak duduk di rumah. Tak mau dengar. Tutup tikat. Kata Islam. Tak tulis Islam lah. Tulis batok berekor. Tulis orang pangang. Tulis Dayak Laut. Dekat IC. Dekat MyCard. Dia kena gitu benar. Tak mau dengar orang ngajar. Bayang mati cari orang surah. Nak minta tolong lah. Ayah nampak macam nak mampu kerah. Dia gitu. Dia kena gitu. Nah, dah, tak ada dah. Tak ada gosok dah. Jadi nak meta dah lalu. Nak. Lepas tak mau mari. Jadi kuning mukanya Nabi Daud. Maka firman Allah Ta'ala, hai Daud. Sungguhkah kata Jibril sudah ia sampaikan kepadamu Zabur atau tiada? Jibril kata dia siapa dah kitab Zabur. Wa ataina Daud da Zabura, kami datangkan, kami beri kepada Daud itu kitab Zabur. Kitab Zabur ni dia tak ada halal haram. Dia tak ada hukum hakam, syarat sah nikah dan sebagainya tak ada. Dia adalah nasihat-nasihat sahaja. Maka sembah Nabi Allah Daud bahkan memang benar. Gitu. Sungguhnya ya Tuhanku telah sampaikan Jibril Zabur itu kepada hamba-Mu. Maka firman Allah Ta'ala, hai Daud, pergilah engkau naik ke mimbar dan baca olehmu barang yang aku wahyukan kepadamu. Maka Nabi Allah Daud pun naiklah ke mimbar lalu ia membaca Zabur. Maka ada suaranya terlalu merdu daripada segala manusia. Nabi Daud Tuhan beri suara merdu. Nabi Sulaiman Tuhan beri boleh cakap dan boleh dengar suara haiwan. Anak dengan ayah ni sama hebat. Ayah suara sedap. Suara Nabi yang paling sedap, suara Nabi Daud alaihi salam. Nak? Disebut di dalam kitab sirah bahawasanya apabila Nabi Daud membaca kitab Taurah ketika masih hidup, maka burung-burung datang beribu-ribu ekor kerana seronok mendengar suara Nabi Daud. Burung mari. Tak? Kita macam ni lah, ada burung mari. Cicak ada yang mari berok atas kepala. Itu baru suara hebat. Tak? Maka kedengaranlah suaranya kepada Uraya. Maka ia pun berjalanlah dalam saf segala manusia hingga sampai kepada Nabi Allah Daud. Lalu dipegang akan dia Nabi Daud serta kata, hai Daud, apa tuan hamba peroleh insaf Dan pengajaran daripada membaca Zabur adalah Tuhan titahkan akan kematian hamba-Mu demi didengar Nabi Allah Daud kata Suraya. Demikian itu maka ia pun diam serta hitamlah muka dengan terlalu sangat duka cita. Dilihat segala isi mahsyar akan hal Nabi Allah Daud demikian maka sekalian mereka itu pun gemetarlah. Lalu dibawa oleh Uraya akan Nabi Allah Daud kepada Hadratillah Ta'ala bersama-sama segala isi mahsyar. Maka ditutup Allah Ta'ala akan Nabi Daud dengan suatu tirai. Maka sembah Uraya. Ya Tuhanku, engkau hukumkan antara ku dan antara Daud. Aku nak selesai hari ini juga. Sebelum dia baca kitab Zabur. Bahawa sungguhnya adalah disahajanya Daud akan kematianku. Maka disuruhkannya aku berperang dengan kafir hingga matilah aku. Dia atur aku perang, kata Suraya. Nabi Daud atur Suraya ni pergi perang dengan tentera kafir. Maka bila aku mati, maka dikahwinnya akan isteriku. Jadi dia tuduh Nabi Daud ni nak sengaja suruh dia pergi perang, suruh mati pasal bini dia comel. Bila dia mati, dia ambil janda dia. Dia tuduh lagu tu. Dan ada padanya isteri 99 lain daripada isteriku. Dia kata Nabi Daud pada masa tu 99 dah ada isteri. Tak? Masuk dengan isteri aku 100. Nah. Firman Allah Ta'ala, hai Daud, benarkah dakwa Uraya akan dikau itu? Maka sembah Nabi Allah Daud, bahkan ya Tuhanku, benar dakwa Uraya itu. Dan ada kali itu Nabi Allah Daud menundukkan kepala kerana malukan Allah Ta'ala. Dan menanti ia akan turun murka Allah, tetapi ada Nabi Allah Daud itu harap ampun yang dijanjikan Allah Ta'ala akan dia dalam dunia. Maka firman Allah Ta'ala akan Uraya, hai Uraya, maukah aku negerahkan dikau sekalian mahligai dalam syurga dengan sekian-sekian anak bidadari dan sekian-sekian anak akan syurga, dan aku ampun segala dosamu, balas dari engkau maafkan hakmu yang ada pada Daud. Demi didengar oleh Uraya akan firman Allah Ta'ala demikian itu, maka ia pun kabul, terimalah hai segala hamba Allah yang mukmin. Lihat olehmu akan adil Allah Subhanahu Ta'ala lagi amat lemah lembut anugerahnya akan seorang hamba yang diampunnya. Setelah itu maka firman Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Daud, pergilah engkau ke mimbarmu dan baca olehmu kitab Zabur. Maka Nabi Allah Daud pun pergilah lalu naik ke atas mimbar serta membaca Zabur. Tetkala itu jadi segala kaum Bani Israel itu dua kaum. Satu kaum berdiri serta dengan segala mukmin dan satu kaum berdiri serta dengan segala kafir. Jadi cerita Suraya minta balas mula di hari mahsyar ni bukan daripada cerita yang disahkan oleh ulama-ulama. Bukan daripada ayat Quran dan bukan daripada hadis yang sahih. Hanyalah cerita daripada kaum Bani Israel. Jadi jangan kita ambil lah berat sangat awak cerita tadi. Sebab sebahagian daripada cerita yang ada di dalam kitab Tuhfatul Raghibin ini Kashful Ghaibiyah ini sebahagiannya adalah hadis yang dhaif dan sebahagiannya adalah cerita-cerita Israiliyat. Maka ulama-ulama tafsir mengatakan cerita Suraya tadi tuntut Nabi Daud cerita daripada Israiliyat. Israiliyat ni cerita yang benar dan dusta. Orang-orang Bani Israel masuk Islam, mereka ni sepandai bercerita. Tak, kadang-kadang cerita tu betul, kadang-kadang cerita tu tidak betul. Jadi yang betul bolehlah kita terima, yang tidak betul tidak boleh kita terima. Kemudian Nabi Allah Daud naik ke atas mimbar membaca akan kitab Taurat dengan suara yang sangat merdu. Suara Nabi Daud sangat merdu. Sehinggakan Nabi satu hari dengar Abu Musa Ash'ari baca Quran. Nabi kata ulang kau sekali lagi ayat yang sama. Dia baca ayat yang sama. Nabi suruh ulang lagi. Dia kata mung telah mendapat seruling keluarga Daud. Suara mung ni seruling keluarga Daud. Maknanya keluarga Nabi Daud ni suara sedap. Tak? Siapa ke Nabi kata begitu? Suara sedap ni macam Nabi Daud suara. Dia begitu. Orang yang paling comel Nabi Yusuf. Suara paling sedap Nabi Daud. Kita akan dapat dengar suara lagu Nabi Daud di padang mahsyar nanti. Di dalam syurga baca seminggu sekali kitab Taurat. Nabi Daud baca kitab Taurat. Jadi sabarlah dengan lagu-lagu hok dalam dunia ni. Tak pasal-pasal tu. Siapa ada semayang nyanyi punya pasal. suara orang-orang lagu mana? Bukan Nabi Daud nyanyi. Tak. Cik Ngoh Daud. Dikir barat spesial dia kata. Tak. Atas gambar Tok Guru ceramah. Atas lagi dikir tepek dikir barat pula. Dikir barat masuk kapung ni. Tak. Masuk kapung. Siap ngak tini ada dikir barat. Tak. Noh orang. Dengar. Suara pula Allah. Kalau makan nasi yang patut nambah jadi tak nambah. Lugar dengar. Tak. Tapi nak semaya bang. Nak pergi dengar orang nyanyi. Neh. Hak dalam TV pun berila ke orang nyanyi dalam radio. Nyanyi nak mau. Nak. Lagu permintaan macam-macam. Nak tujuh lagu. Tambuh tujuh lagu. Orang kata saya tambuh tujuh lagu. Dia nak tujuh benda. Nak tujuh telur. Macam-macam pesen ada. Neh. Semua lagu. Sabar lah. Apa ada akademi lagu ni? Pondok lagu. Nak? Pondok lagu. Akademi Pantasia tu, pondok lagu tu. Tu hak bagian high class ni. Nak nyanyi. Nak? Ada betul suara pun. Kacau bala sungguh. Khabar sama-sama dah. Laki dengar lagu laki. Tak haram. Puan dengar suara rapuan nyanyi. Tak haram. Jangan rapuan dengar orang laki nyanyi. Orang laki dengar orang puan nyanyi. Itu tak haram tu pun makruh je. Eh? Kalau siapa tinggal solat, siapa maknanya menggadaikan maruah dedah aurat jadi haram dah pula. Tak? Walaupun sama-sama perempuan tadi, kalau dedah-dedah aurat, buat perkara tak senonoh. Jadi kita dapat dengar akan suara Nabi Daud membaca kitab, kitab Zabur. Bukan kitab Taurat, kitab Zabur. Eh? Kitab Zabur, suara Nabi Daud. Dicerita dalam sejarah lah, bila Nabi Daud AS mati wafat, maka Nabi Sulaiman minta supaya burung temang wakil kubur. Maka datang berjuta-juta ekor burung. Nah, burung ni dia kenal, dia pernah dengar suara Nabi Daud. Maka dia kata, tak boleh dah kita dengar, kerana Daud telah balik bertemu dengan Tuhan. Nabi Sulaiman dengar, dia dengar kan cakap bahasa burung. Tak. Kita tak reti bahasa burung. Yang reti bahasa burung Nabi Sulaiman. Orang lain tak reti tu pakar-pakar kaji binatang tu dianggar je. Tak, bukan tepat. Nabi Sulaiman dia reti sungguh suara binatang. Dia boleh terjemah balik. Tak. Burung kata lepas pada ni kita tak dengar dah suara Nabi Daud. Tak ada dah. Maka marilah pakar temang ramai-ramai. Tak. Berjuta-juta ekor. 40 ribu orang pendeta ikut. Bawa wagi kubur mayat Nabi Daud alaihi salam. Tak. Anak dia Nabi Sulaiman boleh kenal, boleh cang, boleh tafsir, boleh terjemah dan faham suara binatang. Suara burung dia faham. Nak. Kita hak angguk burung, dak reti suara burung. Tak. Tosa kata hak dak main burung, hak main burung. Bukan setelah main burung dah gila burung terus. Burung mandi dah, dia tak andiri. Pagi-pagi dia tak andiri sembuh burung tu. Burung lah mulut komo-komo-komo-komo-komo, puh, sembuh tak pala burung. Nah, burung bunyi, kerrrr, muda andi yang ni, gitu. Haa, mana gitu, kalau tajmah lah. Dah? Nah, kaki burung ni, lak dengan kunyit ni. Burung lama kunyit. Tambah jadi gutu apa semua tak. Kuku burung tu, kuku kaki burung tu kepik dengan kuku. Keting nak tuang burung, kelaring. Burung tidur atas pala katil. Bini tuang burung bawah katil. Kata, bapa gini, bini aku 1,500 hari belanja dah burung, 40 ribu ni. Maka hak mahal tidur atas katil. Hak bawah, bawah katil. Nah, dia tak reti bab burung. Dia hanya anggar-anggar saja. Dia kata sedap-sedap gitu. Dia kata jamu dengar pandai dengar burung ni. Mu boleh terjemah tak? Benda dia kata. Tak boleh terjemah lah. Tapi sedap lah. Sedap. Boleh kata belaka. Tak? Kalau orang pandai dengar dia kata, ada idram bila gunah. Ada ikhfak syafawi. Tak? Ada ikhlab ni. Burung yang darah sikit, imalah. Tak? Dia boleh gitu, siapa gitu benar, dia tajwid no. Tuan burung tak pandai sekarang. Wairi magdu. Wairi magdu. Kalau burung dia bunyi ku ku ku ku ku ku asdak. Tak faham tak dia? Padahal jadilah main wadah. Aku panah duduk atas ni. Buat turun lah. Leh. Kemudian itu berseru-seru suatu suara daripada hadratillahi ta'ala. Di mana Isa anak Maryam? Mana Nabi Isa anak Maryam? Wallahu a'lam. Ada dua soalan, tiga soalan. Apa hukum seorang wanita yang mengambil duit pencen arwah suaminya? Sedangkan wanita tersebut telah bercerai hidup dengan suaminya. Di mana beliau tidak melaporkan perceraian itu di pejabat agama? Apa pandangan tentang pendakwah tabligh yang hanya bercakap tentang akhirat dan kisah Nabi semasa berdakwah? Sedangkan hal ehwal semasa yang berlaku dalam dan luar negeri langsung tidak mereka sentuh. Yang pertama dia kata seorang isteri yang kematian suami. Tapi dia cerai hidup. Jadi janda dia dah mati, duda dia. Eh? Dia cerai masih hidup. Kemudian mati suami dia. Cerai dulu baru mati. Kemudian dia tak khabar pun mati. Kepada jabat peceng ni. Dia tak khabar cerai. Kadang khabar mati. Tak khabar cerai. Bila tak khabar cerai, tak. Jadi nama-nama atas nama isteri lah. Sebab buang pencing ni dia kena letak nama isteri masa kerja. Tak, letak nama isteri. Sebab bila berlaku kematian, tak payah cari isteri dah, dia ada situ dah. Dengan alamat, dengan apa, dengan nombor IC. Tak. Jadi kalau bercerai dia kena lapor kepada pejabat agama. Bila lapor di pejabat agama, maka refer, pejabat agama refer kepada jabat pencing. Mana nama ni tak akan dapat lagi duit pencing. Tak, kerana dia bercerai masih hidup. Tapi kalau ada apa perceraian di jabat agama, maka dapat ke dia lagi duit pencen tu. Eh? Guana hukum-hukumnya tak boleh makan. Walaupun peraturan pencen ni peraturan dunia. Tak, iaitu pemberian daripada kerajaan pemerintah kepada isteri yang kematian suami. Syaratnya begitu. Bila syarat begitu, tidak ada salah apa-apa di segi syarat. Bila tidak ada salah di syarak, syarak yang dibuat oleh kerajaan, maka diterima oleh syarak bahawasanya kalau bukan isteri, tak boleh makanlah duit itu. Tak. Ha? Kalau isteri, bolehlah makan. Maka kalau dia tak laporkan, tak boleh makan. Kerana walaupun pada kertas dia masih lagi isteri, tapi pada sebenarnya bukan isteri dah. Tak. Ha? Dia kira sebenar gitu. Lepas tu tentang jemaah pendakwah tabligh, dia cakap akhirat kisah Nabi semasa berdakwah. Tapi hal yang berlaku dalam negeri luar negeri tak disentuh. Tidak disentuh ni, taklah menjadi masalah. Dia cerita sahabat Nabi, cerita akhirat, cerita fadilat tahajud, kelebihan bersugi, kelebihan baca wirid ni surah tu. Kemudian dia tak cerita pun tentang Palestin, tentang murtad yang berlaku dalam negara, boleh tahan kira lagi. Nak, bahasa ramah lagi orang setuh. Nak, dia tak mesti atas kita seorang, dia kena setuh menjadi fardu kifayah. Setuh kau-kau lagu tu supaya orang faham. Yang tak kenanya kalau kita ni tak berbicara langsung. Nak, dan memang tak mahu ambil tahu langsung tentang perkara tu. Tak sebut lain, tak mahu sebut langsung dan tak mahu cara tu salah. Dah, kerana kita kena pendakwah ni dia kena beritahu benda halal, benda haram, benda mungkar. Bukan saja mengajak kepada orang buat baik, tapi larang orang buat mungkar. Larang buat mungkar ni sama ada di pihak atasan sampai kepada pihak bawahan, baru betul larangan kita. Jadi dalam bayang yang kita beri, ceramah yang kita beri, kita kena larang semua orang. Pemerintah buat salah, kita kena sebut benda ni haram, benda ni kena laknat. Jangan takut sebut lagu tu. Baru dia panggil pendakwah. Sebab Allah sebut sifat pendakwah ni, وَتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Taklah ada di kalangan kamu satu golongan. يَدَعُوا, يَدَعُوا ni yang mengajak manusia إِلَى الْخَيْرِ. Iaitu berdakwah. Dakwah ni iaitu ajak orang. Dakwah maknanya panggil, ajak, seru. Tak? Ha, betul lah tu dia mengajak kepada kebaikan. Mari semayang surah berjemaah. Tak? Tapi dua lagi dia tinggal. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat benda wajib, bukan ajak saja, suruh pula orang. Mana orang tu kalau dia tak buat benda wajib. Umpamanya pemerintah tidak menjalankan peraturan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, dia kena suruh. Tak. Hei pemerintah, dia kena kata gitu. Mung kena buat benda ni, kalau tak buat tak boleh. Tu se. Yang kedua Tuhan kata sifat dia lagi watanhau na anil munkar. Ada orang buat mungkar, sama ada pemerintah ataupun rakyat jelata, dia kena larang. Ha, baru jadi pendakwah. Nah, ha, bukan dikatakan pendakwah kalau semata-mata tak sebut amar makruf nahi mungkar, tak sebut benda haram, benda murtad, benda yang merosakkan akidah, benda yang menyelewengkan akidah, benda yang merosakkan minda budak-budak ini, tak sebut. Hanya sebut fadilat, fadilat, fadilat. Itu tak dikatakan pendakwah. Nah, ha, bukanlah pendakwah. Dakwah juga, tapi bukan seperti yang sebut dalam Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muru nabil ma'ruf tanhau na'anil munkar. Kena suruh orang buat benda yang baik. Kalau orang tu tak buat. Nah, orang tu tu yang mu nak suruh tu, semua peringkat atasan ataupun bawahan. Nah, dia kena sebut. Jadi masalah ni memang tidak percara. Nah, kerana Islam ni lengkap. Eh, ada politik, ada ekonomi, ada kekeluargaan dan sebagainya. Eh, ada yang dimasukkan kepada jismani dan rohani. Semuanya lengkap. Kalau kita ambil sebahagian saja, kita nafi sebahagian yang lain, jadi sama dengan golongan-golongan Yahudi. Afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'. Kamu hanya beriman sebahagian kitab Taurat, sebahagian lagi kamu tak mau pakai. Tak? Ha, jadi pendakwah ni semua perkara dia akan sebut. Dan pendakwah yang paling afdal iaitulah yang berani menyebut benda-benda haram, benda-benda mungkar di depan pemerintah yang melakukan kejahatan. Nah, afdhalul jihad kalimatul haqq 'inda sultanin ja'id. Jihad yang paling besar iaitulah berani berkata benar di depan pemerintah yang jahat. Hak ni jawab kedak lagi tak tahu ni. Sekumpulan pemuda telah menyerang sebuah kampung. Pemuda kampung telah pukul ketua pasukan yang menyerang dan ketua itu mati. Di badannya ada pisau dan parang. Benarkah, berhakkah kita pertahankan kampung dengan keadaan sebegini? Ha. Jawab lagi ni. Tak kira. Lama dah ni jumpa. Adakah syarak tidak membenarkan sembahyang jenazah beramai-ramai kata orang-orang fasik yang derhaka kepada Allah? Dia kata satu kampung telah diserang oleh orang. Dan ketua yang menyerang itu dipukul oleh orang kampung mati. Di tubuh dia ada senjata. Nah, jadi boleh tak tahan kampung dengan keadaan cara seperti ini? Tengok serangan tu. Nah, pemuda ini kata sekumpulan pemuda telah menyerang. Menyerang siapa? Menyerang kampung ke menyerang orang kampung? Dia banyak kes. Nah, serang orang kampung. Nah, serang orang kampung boleh pertahan. Nak dengan senjata. Kalau dia serang dengan senjata. Nak. Dia tak serang orang kampung, dia serang kampung saja. Dia bakar rumah-rumah. Boleh tahan juga. Kerana dalam Islam, barang siapa yang mati kerana mempertahankan harta daripada dizalimi, mati syahid. Fi sabilillah. Mempertahankan nyawa daripada dibunuh orang secara sia-sia, fi sabilillah juga. Nak. Kerana harta boleh, mempertahankan harta je, boleh. Masuk orang curi, nak rapok dia, dia berlawang, mati. Nah, maka dia tak mati sia-sia. Dia mempertahankan harta. Nah, mati ni tidak sia-sia. Walaupun kerana harta, dia mempertahankan hak dia. Nah, ha. Dan ni dia masuk dengan senjata. Ha, masuk dengan senjata, dia pun pertahankan dengan senjata. Kalau tak tahan, pakai lock gitu, tak boleh. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu merosakkan tubuh badan kamu dengan tangan kamu sendiri. Yang ni kamu jangan sengaja membiarkan kamu dibunuh oleh orang. Tak boleh. Kita kena wajib pertahankan tubuh badan. Lima perkara yang kita wajib tahan. Akidah daripada jadi murtad. Tubuh badan daripada terbunuh dan sebagainya. Jadi bila dia pertahankan, mati orang yang menyerang. Betul dah. Yang menyerang mati fasik. Maka yang mempertahankan serangan, nah, maka mati, kalau mati pun mati, mati syahid, dapat pahala. Dia lagu tu. Ha. Jadi kalau lah yang menyerang itu dengan tangan, tak sekadar bukan untuk membunuh, kita pergi berlawan ke kapok pula, mampu habis kawan-kawan tu. Tak, ha, tu berat pula kita dah pula. Kita bersalah lah. Tengok keadaan lah, tengok keadaan serangan. Orang serang dengan mulut kita pun waktu macam gam go habis licin. Dia kata tahan kapung kau. Eh tak boleh gitu. Mulut jelah. Tak, senyata dengan senyata. Kalau hak serang ke kapung kita tu dipakai buk bola, kita lawan dengan buk bola 7-11. Adakah syarat tidak benar semayan jenazah ramai-ramai atau orang fasik yang deraka kepada Allah benar? Kerana ulama-ulama ni dia mengikut akan amalan Rasulullah SAW. Kalau orang yang mati fasik, Nabi dah apa nak semayang mayat. Nah, dak apa nak semayang mayat. Dan ada Nabi yang enggan terus semayang mayat. Nabi tak larang orang lain, tapi Nabi tak mugi. Nah, daripada kelakuan inilah ulama-ulama sebut dalam Kitabul Janais. Orang yang derhaka kepada Allah, mati dia tak taubat. Orang yang ahli fasik, orang zalim yang persemen, orang yang melakukan kau-kau dosa besar, maka afdahnya kita jangan pergi menawak ramai-ramai. Jangan kita semayang ramai-ramai. Dan jangan orang yang ada kelebihan dalam kapung tutup guru ke ustaz ke, orang lain ke, pergi semayang. Jangan. Jangan buat lagu tu. Orang-orang biasa sudah. Tak. Jangan menghormati lagu tu. Semayang untuk melepaskan fardu kifayah. Tujuan memberi keinsafan pada orang yang macam dia juga. Tujuan tu. Neh. Bukan tujuan nak hina mayat tak. Neh. Sebab ramai ni tak ajik semayang ramai. Tak. Tak ajik dua orang padang dah. Lepas fardu kifayah. Tok imam seorang, makmum seorang. Padang dah. Jadi mati fasik, mati sebagai penyanyi, mati sebagai pelakon, mati sebagai penyokong orang zalim. Orang yang kerja dia, kita orang pergi surah, siapa pergi tak boleh piti raya. Ni jangan nawak ramai-ramai. Ni ulama' kata, tak, orang yang kerja-kerja kotor lagu ni. Kaki dadah, kaki arok, kaki zina dan sebagainya. Lepas tu kita pastikan kita ni jangan sapa martabak kalau mati orang tak mari nawak. Nano lah. Tak. Nak berlomba mutu. Jangan sapa doa lalu. Tak. Mana jenis raung lah. Jangan sapa berzina. Tak. Sebab sapa tahap tu, tahap fasik. Orang bila mati, orang tak mari ramah. Tak mari ramah tu orang tak tahu kala. Tak. Orang jenis reti, tutup guru, tambuh. Jangan sapa tahap tu. Dah. Jangan sapa tahap kata, mampu lah. Tak apa. Berat nanang tu. Nak. Memang doa lalu tu. Kalau jahat-jahat sikit orang kata mampu gitu. Tak, jahat-jahat sikit dia bahasa juri robotik gitu je. Kadang-kadang bahan sipa je pun. Kalau mati orang kata mampu. Tak. Honi ngita orang ngajar. Tak, apa dia pergi? Ambil nama pelik apa semua. Tak, hak patut boleh basikal, tak boleh basikal. Hak boleh juga, anda tak beri basikal saja, tak ada anda. Faham mana-mana pasang. Jadi ngenak lagu ni. Nah. Kalau jenis kata ketua kawan tu balik kat teru, dia kata balik kat orang sesat. Apa kata gitu no? Mu tak mugi sudah dia kata tu guru kita ada, dia kata bapak sesat. Mana dia? Nah, ni berat menanam no. Nah. Jangan sapa tangga tu. Leh. Sapa tangga tu tak boleh sembahyang ramai-ramai. Tak kira siapa-siapa pun. Nah. Bukan nak hina tubuh badan dia mati dah. Supaya orang yang lain sedar. Nah. Ni siapa pernah umur ratik? Siapa gegar ratik? Umur JKK. Atau dua orang dah. Tak, dah baca ayat kursi dah. Alik betul dah. Alik betul berlagu. Alik betul berlagu dah. Tak doa. Tapi ni disebut dalam kitab-kitab fiqh. Jangan sangat-sangat kita ra'i pada mayat yang ketika hidup memberi kesusahan kepada orang lain. Tak, menjadi anti, menjadi dalang daripada tertegaknya Islam dalam negara. Boci ke jemaah Islam, boci ke orang ngajar, boci ke tok guru. Tak, jenis khianat korang. Sekali lagi. Kalau beli CD agama dikira amal jariah ke tak? Ada tak cara untuk dapat isteri solehah? Sebab ramai perempuan tak soleh depan mata zaman ini. Apa hukum kenyik mata anak dara? Ni kata, ni set mana ni? Ni set kaca ni. Dia kata kalau beli CD agama, dikira amal jariah. Dia tak kira CD ke, kaset ke, buku ke, surat khabar, kait dengan agama. Dia kira benda kebajikan. Tak, benda kebajikan. Memang ulama-ulama memfatwakan benda-benda kebajikan ni kalau kita beli jadi kebajikan juga. Tak, dia kait lalu, dia kait, dia berkait. Orang tanya Syekh Atiyah Sokor, tak, maknanya kita ni dapat pahala tak kalau kita beli keset-keset orang ngaji Quran, keset-keset orang ngajar. Syekh Atiyah Sokor yang baru meninggal bulan lepas, leh, seorang ulama besar di Mesir. Dia kata ia dapat pahala orang yang membeli, dan dapat pahala pula orang yang suaranya merakam ngaji dalam Quran, dalam dalam keset tu. Zaman dia tu zaman keset lah. Faham? Ha, boleh pahala. 10,000 keping orang beli, 1,000 pahala pula boleh kemayak tu. Yang beli boleh pahala tak? Nampak? Ha, tak ada masalah. Ha. Sidi yang ngaruk. baru ngaruk. Sidi haram ke haram? Sidi tak ada faedah, tak dosa. Tak ada faedah tu saja. Dia tiga hukum. Halal, haram dia molek, tak molek, tak ada hukum. Nampak? Ha. Benda molek ni benda agama. Boleh pahala. Benda tak molek ni lagu, ngaruk-ngaruk, sidi, cerita-cerita, ngaruk-ngaruk. Tak? Nafsu syawak tu boleh dosa. Hasil lagi tak boleh dosa, tak boleh pahala. Cerita benda, sidi. Sidi lumba motosikal. Ah, tak boleh dosa, tak boleh pahala. Ah, tak ada masalah tu. CD gambar ramai goh. Ah, Tiger Wood lawan Yusuf Berok. Ah, tak ada masalah tu. Tapi lara gitu lah. Nak kata dosa tak boleh kata dosa gitu. Dah? Ada tak cara untuk dapat isteri solehah? Cara lagu mana nak dapat isteri solehah? Nak dapat lagu mana cara? Cara nak dapat isteri solehah? Lah tanya. Ha? Tak ada hal lain kalau tanya dia ni. Suara ni apa ni? Suara tulisan kakang ni. Cara nak dapat isteri soleh, nak cara lagu mana? Nak jawab lagu mana? Sebab saya perhatikan ramai perempuan tak soleh depan mata zaman ni. Memanglah semua sebaik-baiknya isteri yang kita buat isteri solehah. Tapi nak dapat isteri solehah, isteri solehah tu, isteri lagu mana kau? Isteri solehah ni isteri yang sentiasa berdoa nak dapat suami soleh. Masalah kita koleh kacang. Kita nak isteri solehah. Ha, jadi biar kalau kita soleh, nampak insya-Allah dapat isteri solehah. Nah, ha, jangan kita koleh lemak. Faham tak? Nak isteri solehah. Ha, isteri solehah ni isteri yang nak suami soleh. Ha, dia gitu. Kalau tak solehah pun nak mana sekarang ni jarang dah isteri solehah. Isteri solehah ni Nabi kata seperti seekor burung gagak yang ada putih kedua sayapnya. Gagak putih ataupun gagak putih yang duduk di antara 200 ekor gagak hitam. Mak, bukan nak kabur burung ke puak ni. Nak kabur payah isteri solehah. Ada tak mustahil tapi tak ramai. 200 ekor burung gagak hitam. Nak. Seekor warna putih. Jarang jumpa. Tapi ada jumpa. Tapi kalau kita berjalan 3 bulan tak jumpa lagi. Hitam belaka gagak. Nampak? Ha. Jarang-jarang ada. Tiap-tiap 200 ekor Nabi kata ada seekor. Tapi kadang-kadang terlindung kita tak nampak. Ha, begitulah isteri solehah. Tak? Ha, ramai yang tidak. Yang ramai gagak hitam. Gagak hitam lah hak tepi jalan. Dalam bolong air, birak patah, atas kutu beruk. Bang, atas tangga setakat, atas tak pagar beteng. Tak? Hak mari-mari surat tu tak gagak hitam dah. Gagak kelabu tu. Haru-haru nak jadi putih dah. Dah? Tapi kalau hak putih betul, betul Nabi khabar. Payah dah. Dah? Kalau dah nak nanti jumpa gagak putih, ada hitam, baik kira hitam, tapi jadi putih tak apa kau. Wak pergi kat Tambelong, cak. Bang? Dah? Nah, orang puan nak cari solehah tu payah. Ada tu memang dia kurang. Dia kurang pakat-pakat beki lah. Tak? Pakat-pakat beki daripada ibat kek jadi longgar sikit. Ibat daripada hak jatuh ke atas dada je boleh jatuh pusat ibat. Tak? Ha, ni baru solehah. Dah. Daripada hak pakai seluar ketat, tak? Dari labuh sikit, punggung tak apa nampak dah. Hal ni gelebih terus dah seluar, pakai jubah dah leni. Tak? Dia koh-koh tambah gitu. Nak jadi tukar lalu payah orang puan ni. Dah? Ha. Kemudian apa hukum kenyit mata ke anak dara orang? Ha. Tengok tu jual sebab apa kenyit? Kenyit tu pasal masuk natang terbang? Ha, tak apa lah tu. Ha, dia gitu. Faham tak? Ha, kenyit kala-kala kata tak boleh. Baik? Ha, jadi benda-benda lagu ni kena jaga. Leh? Ha, kalau sengaja jadi nak mengorak apa ke ni tak ada kerja. Rasa tak imbang dah tanya ni. Bang? Ha, berair kenyit kat leh ni. Leh? rasa anak kenyik lah. Melainkan kalau anak darah orang tu kecik lagi. Kalau anak darah orang kecik lagi, kita kata, bukan kata kenyik, tiung pun boleh. Kau umur 4 bulan. Tak ada matahari lalu dua atas dukung. Tak. Hak ni tak kata 5 dah boleh tiung lah. Leh, jadi kena jaga. Benda-benda lagu tu tidak sebenarnya tidaklah jadi siapa ke beruk sangat macam berzina. Tapi dia keterlangsungan. Akibat daripada itu, daripada mata turun kepada hati. Hati pun memerintah. Mengajar gitu gini, akhirnya berlakulah perkara yang tak sepatutnya berlaku. Kemudian minta tolong solat hajat. Apa benda ni? Anak ahli keluarga jemaah kita, Khairani binti Abdul Latif, arah puang muslimat kita, nak buat pembedahan hari Senin ni. Pakat semayang, doa masing-masing lah pakat-pakat semayang. Lepas tu ada jamuan sedikit. Khairani binti Abdul Latif, arah puang pun semayang jugalah. Kalau kita tak ingat nama kat gi, tak, kita niat gua ni. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah keselamatan dan kesembuhan kepada si pulan yang telah, yang kami berhimpun untuk semayang kepadanya pada malam ini. Boleh kata kita tak apa dah. Tak, kalau kita tak ingat nama. Tapi kita akan tulis nama. Tolong-tolong semayang dua rakaat. Khairani binti Abdul Latif, kerana nak melakukan pembedahan, minta selamat, minta cepat sembuh, minta jauh dan daripada malapetaka. Kemudian, jamuang nasi kunyit dan ada kuih lepas ni, diwajibkan makan. Orang yang duduk luar ni pun wajib kau makan. Tak makan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna bima yang fa'una. Rabbana zinna anma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa kina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.